Kita tuh pengamen jalanan loh Bu, jangan salah ya kan. Hanya sekedar menghibur. Oke, langsung saja Mas Novi, monggo. Ada bidadari Kesleo. Ayolah Mas Novi, titi ayo.